Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan taufik untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, sehingga nikmat ilmu ini bisa menjadi ilmu nafi'. Karena ilmu sebagai data dan maklumat gak akan bisa menjadi ilmu nafi' kalau tidak ada unsur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada manusia. Dan nikmat itu akan berubah menjadi azab dan wabal, akan jadi bencana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi kalau kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Makanya ulama kita mengatakan, kenikmatan yang tidak direspon dengan syukur akan berubah menjadi azab. Akan berubah menjadi azab. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, semoga kita bukan hanya fokus menambah ilmu, tapi juga kita fokus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersama bab haqqu az-zauj ala zaujati atau haqqu ar-rajul ala zaujah, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Dan hadirin Allah muliakan, (tuh) Lalu di awal bab ini Al-Imam Nawawi membawakan dalil yang pertama, yaitu surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita atau istri karena beberapa hal atau hal-hal yang Allah lebihkan untuk suami, yang tidak Allah berikan kepada istri. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan karena nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi sekali lagi Allah menjelaskan tentang sifat kepemimpinan. Lalu Allah jelaskan tentang sebab kepemimpinan tersebut. Mengapa suami yang memimpin istri? Ternyata ada dua sebab. Yang pertama, karena dalam beberapa sisi yang berkaitan dengan kepemimpinan, Allah memberikan lebih ke laki-laki dibanding ke wanita secara umum. Artinya bisa saja dalam atau dari beberapa wanita itu justru lebih unggul. Tapi secara umum Allah lebihkan itu ke suami dibanding ke istri. Lalu alasan yang kedua, karena nafkah, hadirin. Nah, jemaah yang Allah muliakan, lagi-lagi ketika kita mendengar ayat ini, kita harus melihat dari dua sisi. Artinya coba kita lihat ayatnya lagi. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi istri. Apa sebabnya? Dua, kata Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan beberapa sifat ke suami dibanding ke istri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nafkah yang suami berikan kepada istri. Artinya, sekali lagi, kita harus melihat ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi istri. Karena ini hak suami yang wajib dia tunaikan. Kalau dari sisi istri apa? Istri harus bisa menerima kepemimpinan suami, dan istri harus bisa menerima bahwa ada beberapa sifat yang Allah kasih lebih ke suaminya dibanding dirinya. Dan sifat-sifat itu harus digunakan untuk memimpin dengan benar. Jadi, oke, kepemimpinan kamu yang pegang, suamiku, karena memang dari beberapa sisi kamu yang lebih tepat, gitu loh. Dan aku siap dipimpin kamu. Sesimpelnya gitu deh. Dan ini bukan berarti wanita lebih atau wanita kalah, wanita termarginalkan, enggak. Tapi untuk kotak ini, sifat-sifat itu dilebihkan. Dan belum tentu di sifat-sifat di kotak-kotak lain demikian. Contoh masalah anak. Siapa yang dikasih tanggung jawab besar dan keistimewaan besar mengandung? Wanita. Siapa yang diberikan keistimewaan besar melahirkan? Wanita. Siapa yang diberikan keistimewaan besar dan kelebihan besar dalam menyusui seorang anak? Wanita. Karena kenapa wanita diberikan keistimewaan tersebut? Karena wanita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh laki-laki untuk menjalankan tugas tersebut, gitu loh. Jadi makanya rumah tangga itu suami istri itu bukan menang kalah, tapi bagaimana kerja tim dengan kelebihan masing-masing yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kelebihan masing-masing yang Allah berikan kepada mereka, itu poinnya. Sebagaimana suami atau laki-laki harus menerima bahwa yang mengandung, melahirkan, menyusui itu istrinya, ya begitu juga sebaliknya. Ya pantas lah Pak Ustadz, suami terima wong mengandung itu berat. Iya, kalau dari sisi dunia, siapa yang gak senang tugas mengandung itu dilimpahkan ke istrinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pahala, Nabi SAW bersabda, "Inna idhamil jaza' ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan dan besarnya ujian. Berarti selama 9 bulan, 10 hari misalnya, yang mendapat atau yang memonopoli pahala itu suami atau istri? Istri, jelas. Jelas lebih susah. Ya wajarlah Pak Ustadz, mana ada suami mau melahirkan itu berat. Ya senang bangetlah dia kalau tugas melahirkan itu dikasih istrinya. Betul, kalau kita lihat dari kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata akhirat, sekali lagi Nabi SAW bersabda, "Inna idhamil jazaa ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Maka dalam proses melahirkan, bisa dikatakan, bisa, yang hampir menyapu bersih pahala melahirkan itu siapa? Istri. Betul, nanti yang membayar persalinannya suami. Tapi rasa sakit ketika melahirkan itu gak bisa dinilai dengan uang. Tanya istri kita dan tanya ibu kita. Wajarlah Pak Ustadz kalau suami gak mau atau suami senang gak dikasih tugas menyusui. Ya siapa yang senang dibangunin jam 1 malam, jam 2 malam hanya untuk menyusui anaknya? Betul kalau kita lihat dari kacamata dunia. Dan kalau kita lihat dari sisi akhirat, lagi-lagi wanita menyapu bersih atau hampir menyapu bersih kotak menyusui. Paling suami support dari sisi sekunder atau belikan atau misalnya mensupport gizi istri dan seterusnya, tapi secara langsung udah itu udah ranahnya istri udah. Jadi hadirin sekalian, rumah tangga itu bukan menang kalah, menang kalah, menang kalah atau menang-menangan, tapi rumah tangga itu kerja tim, teamwork. Dan untuk sisi kepemimpinan maka itu tugas suami, itu tanggung jawab suami. Kenapa? Karena perangkat suami lebih dibanding perangkat istri. Sebagaimana perangkat istri untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, itu jauh lebih komplit daripada suami. Itu poin jemaah. Nah, hadirin Allah muliakan, itu dari sisi istri, dia harus bisa terima bahwa untuk kotak ini saya serahkan kepada suami saya. Maka istri gak boleh jadi atau apa agresif, dominan, sehingga yang terjadi sebaliknya. Itu dari sisi istri. Dari sisi suami, biar balance, maka setiap suami harus menunjukkan dan harus menggunakan kelebihan yang Allah kasih kepada dia. Setiap suami harus mengasah potensi-potensi yang Allah kasih kepada dia. Karena sekali lagi, bagaimana istri menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya, sedangkan suaminya gak bersikap sebagai pemimpin. Kata istri, ini kita punya masalah besar, mas, gitu ya, atau beb. Saya sudah belajar bahwa pemimpin di rumah ini kamu. Maka saya serahkan keputusan di tangan kamu dan saya siap mensupport kamu apapun keputusan kamu dalam hal ini. Udah tuh, istri udah kasih. Pasti dikasih gitu suaminya, gimana ya? Terserah kamu aja deh. Udah terserah. Ya kan gak jalan juga jemaah. Akhirnya mazhab terserah. Kalau dalam beberapa hal yang itu sisi perempuan, sisi itu dikasih, oke, itu terserah kamu, gak masalah. Tapi kalau setiap, hampir setiap masalah terserah, khususnya masalah-masalah besar, masalah-masalah kebijakan, masalah-masalah strategis, suami tidak tampil, ya bisa dimengerti kenapa istri jadi dominan. Sebenarnya istrinya gak mau, tapi suaminya gak bisa buat keputusan, gimana dong? Sedangkan deadline keputusan hari ini misalnya, atau pagi ini, suaminya dikasih buat keputusan, mas. Aku pusing nih. Aduh, udah terserah kamu deh, gitu. Ya akhirnya buat keputusan siapa? Istri. Ya berarti siapa yang mimpin? Ya istri, gitu. Istri salah? Enggak juga, karena keputusan harus dibuat. Ada banyak keputusan atau kebijakan yang enggak bisa nunggu ketegasan dari misalnya seorang suami. Jadi mau enggak mau harus ada keputusan. Nah, kira-kira seperti itulah hadirin. Jadi ini ayat juga untuk suami. Setiap suami harus harus membuktikan bahwa dia punya dua sisi ini. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dia bisa mengasah sisi-sisi yang dilebihkan oleh Allah kepada dia. Dan yang kedua, dia harus menafkahi istrinya. Dia harus memberikan nafkah kepada istri, memenuhi kebutuhan istri. Nanti itu kita tekankan, tapi kita masuk yang satu-satu dulu. Dia harus punya sifat dan dia harus menafkahi, itu poin. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Jadi sekali lagi, kalau ayat ini dijalankan oleh dua pihak, suami dan istri, barulah terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya apa yang dikatakan Imam Al-Qurtubi dalam hadis, dalam ayat ini, simak baik-baik. Kata Imam Al-Qurtubi, waladat rahimahullah ya, waladat hadhil ayatu ala ta'dibi rijali nisa'ahum, fa'idha hafidhna hukukar rijali falayan bagi an yusi'ar rajulu asyarataha. Ayat ini melahirkan sebuah kaidah, sebuah konsep, sebuah pelajaran kehidupan bahwa suami harus mendidik istri mereka. Maka jika istri mereka menunaikan hak-hak mereka, siapa mereka di sini? Suami ya. Jadi apabila istri mereka menunaikan hak mereka, maka seseorang suami tidak boleh bersikap buruk kepada istrinya. Lihat, Al-Imam Qurtubi mengajak kita melihat dari dua sisi, dua pihak. Pihak yang pertama, pihak suami. Suami menggunakan sifat-sifat, talenta-talenta yang Allah lebihkan kepada dia dibanding istrinya untuk mendidik istrinya, untuk memimpin istrinya, untuk ngelit istrinya, mendampingi istrinya. Atau kalau kita putar, bagaimana suami mendidik istri, membimbing istri, memimpin istri, memandu istri? Jawabannya, setelah taufik Allah, suami menggunakan sifat-sifat kepemimpinan yang Allah lebihkan untuk dia, gitu. Potensi-potensi yang Allah lebihkan ke dia digunakan oleh suami untuk mendidik istrinya. Bukan menganiaya, bukan menzolimi, bukan mensakiti, tapi mendidik, memimpin. Nah itu. Ketika suami sudah bermain cantik, baru Imam Qurtubi membahas dari sisi istri. Istri yang terdidik, istri yang terdidik, terarah karena diarahkan oleh suaminya, terbimbing, maka secara umum, karena setiap kaidah ada anomali, ada pengecualian, seperti istri Nabi Lut, Nabi Nuh, tapi kita bicara secara umum. Secara umum, istri yang terdidik, terbimbing, terarah akan menunaikan hak-hak suaminya. Nah, ketika istri menunaikan hak suami, maka respon suami adalah mengapresiasi istri. Nggak boleh bersikap buruk sama istri. Jadi enak gitu loh. Jadi lingkaran keberkahan gitu loh. Dan yang memulai lingkaran keberkahan itu hendaknya suami, karena dia pemimpinnya. Pemimpin harus mulai. Makanya mulailah dengan menggunakan potensi yang Allah kasih, sifat-sifat kepemimpinan yang Allah kasih itu untuk memimpin, memandu, mendidik istri. Istri yang terdidik memenuhi hak suami. Ketika hak sudah diberikan, suami berbuat baik dan memuliakan istrinya. Jadi yang ada dalam rumah tangga itu adalah tentang keindahan, kebaikan, keberkahan, hadirin. Itu. Bukan kezoliman, keegoisan, arogansi, semena-mena, menyakiti, egoisme dan lain sebagainya, bukan. Nah, itu jemaah. Itu poin. Nah, kalau ada yang bertanya, apa sih yang atau sifat-sifat apa yang Allah lebihkan? Gitu ya. Sifat-sifat yang mana sih yang Allah lebihkan ke laki-laki? Ada banyak keterangan para ulama. Tapi di antara kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti As-Sa'di, seperti Al-Qurtubi, seperti Ar-Razi juga, di antaranya adalah para ulama kita, adalah kemaksimalan akal sehat. Kesabaran. Kekokohan, jadi akal sehat lebih secara umum ya, karena contoh misalnya suami kan gak haid hadirin, gak PMS. Gak ada perubahan hormon. Gak hamil. Gak menyusui. Itu kan memberikan pengaruh. Dijelaskan juga quwwatun fin nafs wa taba'. Allah kasih kelebihan lebih kuat dari sisi jiwa dan dari sisi tabiat. Kenapa? Karena kata para sebagian ulama, tabiat laki-laki itu lebih dominan hararah dan yubusah. Jadi sisi hararah, sisi panas dan sisi apa ya? keras ya. Tapi bukan bukan kasar ya, bukan kasar, tapi keras. Kekuatan itu lebih lebih dominan atau lebih banyak porsinya. Sedangkan wanita itu kata para ulama, sebagian ulama, ghalaba 'alaihi rutuba wal burudah. Lebih ke wanita itu lebih ke arah rutubah, kelembutan, kesejukan tuh wanita. Nah, jadi dengan sifat, dengan sisi-sisi ini, bukan berarti, sekali lagi, bukan laki-laki gak punya sifat lembut, punya. Sebagaimana bukannya perempuan tidak punya sifat keras atau tegas, punya. Tapi lebih, ini lebih loh, bukan punya gak punya. Nah, pokoknya dari sifat apa tadi, akal sehat, kesabaran, kekokohan, lalu dari sisi kekuatan, lalu ada sisi tegas dan kerasnya. Di samping sekali lagi laki-laki punya sisi kelembutan, maka dengan itulah roda kepemimpinan itu bisa berjalan. Artinya apa jamaah? Artinya laki-laki itu atau suami itu yang menjadi sebagai seorang pemimpin harus lebih sabar dibanding istrinya, itu harusnya. Harus lebih tegas dibanding istri. Harus lebih kokoh dibanding istri. Jadi kalau semua orang rumah sudah goyah, sudah goncang, suami atau ayah gak boleh goncang. Dia harus tetap tegas. Ketika semua orang rumah udah apa, sudah terbawa perasaannya, akhirnya perasaan yang mendominasi, hanyut dengan perasaan mereka, suami atau ayah gak boleh hanyut dengan perasaan, walaupun dia harus punya perasaan, tapi dia tetap harus melihat sebuah masalah dengan argumentasi ilmiah, data, dalil, wahyu, dan wahyu harus jadi nomor satu. Apa yang Allah firmankan dalam kasus ini ya? Apa sabda Nabi SAW dalam kasus ini ya? Lalu bagaimana saya bersikap objektif ya? Padahal istrinya ini udah bobo perasaan, udah tolong aja mas, aku gak tega, misalnya contoh. Udah biarin aja, aku tuh gak tega banget. Nah, ketika istri udah bilang gak tega, wajar. Karena tadi rutubah, buruda, gitu. Emang arah wanita tuh seringkali kesana. Nah, fungsinya kita yang dijadikan pemimpin, kita tetap harus on track, gitu. Enggak, saya tahu kamu tuh baik banget, istriku. Kamu gak, kamu mudah sekali tersentuh dalam hal-hal seperti ini. Tapi ini orang beda, gitu loh. Dia memanipulasi perasaan kamu. Sini saya jelaskan, jelaskan. Lihat gak sikap dia tadi gini, gini, gini, gini. Kata istrinya, iya juga ya. Iya. Jadi gak bisa kita pakai perasaan menyikapi dia. Perasaan penting, tapi objektivitas harus lebih dijunjung tinggi. Nah, itu poin. Lihat bagaimana Nabi kita SAW menyelesaikan masalah-masalah besar dalam dalam hidup beliau. Lihat betapa sangat tegar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan tidak pernah beliau tunjukkan atau tidak pernah ada terekspresi kegoncangan di hadapan istri dan anak serta cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ketegaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadithatul ifki ketika Aisyah itu difitnah. Itu sangat berat. Lihat ketegaran Nabi kita alaihi salatu wasallam. Lihat bagaimana istri beliau sampai bertanya, apa sih yang paling berat dalam dalam perjalanan dakwah beliau? Istri sampai bertanya loh. Kalau kalau misalnya keterpurukan suami terlihat terekspresikan, maka istri nggak perlu nanya. Saya tahu kemarin tuh suami saya terpuruk sekali. Tapi istri Nabi sama-sama bertanya, karena Nabi SAW orang yang paling sabar, orang yang paling tegar sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kokoh. Jadi lihat ketika Hudaybiyah, ketika Nabi SAW ingin tahallul dan pulang ke Madinah, tapi belum direspon karena sahabat masih berharap ada wahyu yang turun. Nabi SAW nggak mengatakan kepada Ummu Salamah, saya terpukul dengan mereka, kenapa mereka nggak taat? Nggak mengatakan demikian. Sampai Ummu Salamah kan yang mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah engkau benar-benar, apakah ini udah final, kalau bahasa ini, udah final nih, gak akan ada wahyu lagi turun, ini udah final bahwa kita harus pulang ke Madinah dan tahallul. Kata Nabi, ya. Oke, kalau boleh kasih saran, engkau keluar, gak usah bicara, langsung aja tahallul, potong rambut, sembelih, nanti yang lain ikutin deh. Diikutin sama Nabi SAW. Diikutkan. Lihat bagaimana pemimpin itu dalam keluarga alaihi salatu wassalam. Digabungkan lagi, kombinasi lagi, memang istri beliau cerdas, jenius, ngebaca gitu loh. Jadi suami ya, ya rumah tangga kenabian jemaah, rumah tangganya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi begitu, harus lebih tegas, harus lebih tegar, harus lebih sabar, harus jadi orang yang masih memegang nilai di keluarga ketika yang lain sudah bukan berubah, sudah terbawa masalah misalnya, terbawa perasaan, terbawa suasana. Pemimpin rumah tangga dan keluarga gak boleh terbawa suasana. Sebagaimana dia harus mengekspresikan perasaannya juga, tapi secara proporsional, secara jelas. Baru kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Ketika kita bersikap sebagai pemimpin sejati di rumah tangga dan keluarga, maka istri dan anak kita akan menyikapi kita sebagai pemimpin bi'idznillah. Itu poin yang semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengar dan menyaksikan. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.